Kita akan yakni meneruskan hanya sebagaimana saya sampaikan ke Ustaz Aslam. Ini karena keterbatasan waktu dan kesempatan, insyaallah taala dalam rangka yakni membenahi diri kita, kita akan masuk pada bab yang ke-6. Baik, halaman ke-26. Yani hubbul jahi wa ri'asati. Di antara perkara dari perkara-perkara yang akan menjadi penyebab orang menyimpang dari al-haq adalah ambisiusnya terhadap kedudukan dan kepemimpinan. Qala rahimahullahu ta'ala, والنفس لا شك أن لها إرادات مذمومة من حب الدنيا وطلب العلو ومناقشة الخلق وطلب الجاه إلى غير ذلك مما يذم شرعا. جيوة yang tidak ada keraguan dan kebimbangan bahwasannya jiwa itu memiliki keinginan-keinginan yang tercela, ambisi-ambisi yang tidak baik. Di antaranya adalah min hubbi dunya, cintaan, ambisi terhadap dunia. Wa talabil ulumi, menuntut, menginginkan ketinggian, berlomba-lomba dengan makhluk. Dan mencari kedudukan serta perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang itu adalah perkara yang tercela di dalam syariah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa tabi'atul insani adh-dhulmu wal baghy. Kama qala ta'ala, innahu kana zaluman jahula. Dan tabiat setiap orang yang jelek adalah adzulmu wal baghyu, yang zalim dan memusuhi dengan tanpa alasan yang hak. Dan antara dalil yang menunjukkan tabiat manusia yang jelek tersebut adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu ya zaluman jahula. Baik, banyak atau sangat yang terbuat zalim dan jahil. Wa qad taqau asbabu, waqad taqa'u asbabun tuhayyitu hadhil makamin. Dan kadang-kadang muncul sebab-sebab yang membangkitkan ambisi-ambisi yang jelek tadi. Fayadharu khaba'ahadihin nufus alladhi kana kaminan bisababil hawa fayaruddul abdul alhaqa ma'a ilmihi bihi ittiba'anil hawa. Maka sebab-sebab tersebut itu memunculkan faktor-faktor yang tersembunyi di dalam jiwa yang asalnya itu tersembunyi dengan sebab hawa. Maka seorang hamba itu akan menolak kebenaran disertai dengan ilmu terhadap kebenaran yang dia tolak. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu. Sudah berilmu tapi gak mau menerima al-haq, ditolak kebenaran tersebut yang datang kepadanya. Baik, apa sebab yang kedua adalah wa talaban li baqa'i jahili. Karena keinginan untuk tetap kedudukan, karena khawatir, ada kekhawatiran atau ketakutan kalau mau menerima kebenaran maka kedudukannya itu akan hilang dari dirinya. Au tafsilan li aradin min ad-dunya. Atau sebab yang berikutnya adalah menolak kebenarannya itu karena upaya untuk mendapatkan kepentingan daripada kepentingan-kepentingan dunia, keuntungan daripada keuntungan-keuntungan dunia. Manfillah habibakumullah ta'ala. فتجد أمثال هؤلاء يخالفون الحق مع علمه مع علمهم به طلبا لعرض الدنيا ثم هم مع هذا يظهرون أنهم ينتصرون للحق. Maka kamu akan dapati mereka orang-orang yang seperti itu menyelisihi yakni kebenaran padahal mereka itu mengilmuinya, mengetahuinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Talaban di aradin dunia, di aradin dunia, karena keinginan mendapatkan keuntungan, kepentingan daripada dunia. Summahum ma'ahada yudhiruna annahum yang tasuruna al-haq. Kemudian mereka orang-orang yang menyelisihi kebenaran padahal mereka itu telah mengilmuinya karena keinginan mendapatkan keuntungan, kepentingan dunia. Kemudian mereka menampakkan diri bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang menolong dan membela terhadap kebenaran. Walillah hafizahullah ta'ala. Betapa banyaknya orang yang terjatuh dalam perkara yang demikian ini. Terjatuh ke dalam hizbiyah bukan karena tidak memiliki ilmu. Terjatuh di dalam sufiyah bukan karena tidak mengetahui itu adalah perkara beda. Qala Abul Wafa Ali ibn Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala Al-Mahabbatu li-Riasati Wal-Mailu ila dunya wal-Mufakharatu wal-Mubahatu biha Wa-Tashakulu bimatihi Al-Lazzatu wa ma yad'u ila syuhrati Duna ma tujibuhu al-Hujjatu yaqdi bihi al-aqla wal-ma'rifata fa'ala nahwi hadha min al-asbab takun al-afa as-sarifa wal-mujiba minhu kata Abul Wafa Ali ibn Aqil al-Hambali rahimahullahu ta'ala Al-mahabbatu lirriasah ambisi untuk mendapatkan kepemimpinan dan kecenderungan terhadap dunia dan berbangga-bangga dengan dunia dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang ada padanya itu kenikmatan serta perkara yang akan mendatangkan ketenaran dari perkara yang itu bukan perkara yang diharuskan oleh hujjah. Wa yaqdi bihi al-aqla wal-ma'rifata maka orang yang demikian ini berarti dengannya akan mengkebiri akalnya dan pengetahuannya ataupun ilmunya. Maka hal yang demikian ini adalah termasuk dari sebab-sebab yang menjadi penyakit yang akan menjadi penghalang dari kebenaran tersebut. Sehingga jangan anggap bahwasanya penyakit daripada penyakit-penyakit ini hanya menimpa pada orang-orang awam, menimpa pada orang-orang yang jahil, yang jauh daripada diri, yang syaitan membangkitkan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Saya terjatuh dalam perkara ini. Terjadinya khilaf, terjadinya permusuhan dan perselisihan, dan penyimpangan terhadap al-haq dikarenakan sebenarnya ada di dalam dirinya salah satu ambisi daripada ambisi-ambisi terhadap dunia. Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala di dalam yakni kitabnya Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuha Syaikh menyebutkan di dalam salah satu bab di sana ada dasaisul qalbi penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam hati yang pada suatu ketika atau pada waktu tertentu bisa membinasakan terhadap pemiliknya. Di antaranya adalah apa? Hubbul jah, hubbul riyasah. Baik. Bahkan sebagian ikhwah bermasalah dengan sebagian yang lainnya dan para salah satu sebab dari sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perselisihan kenapa si fulan kok didudukkan pada kepengurusan ini kemudian si alam tidak qanifillah hafizakumullahu ta'ala padahal itu semuanya adalah amanah kalau seorang itu mendapatkan yakni kedudukan dan kepemimpinan yang semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk melakukan ta'awun alal birri wa taqwa, seorang itu tidak mesti menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebelum yakni meninggal, yang mengutus sebuah pasukan yang dipimpin oleh siapa? Usama bin Zaid. Maka di sana ada apa? Utola dari para sahabat. Tidak menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang lainnya enggan untuk tidak taat kepada siapa? Atau enggan untuk taat kepada siapa? Usama bin Zaid. Fanidillah hadidakum Allah ta'ala. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala menukil perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa talibu ri'asati walau bil batili turbihi al kalimatu allati fiha ta'zimuhu wa in kana batilan. Orang yang ambisi terhadap kepemimpinan, walaupun dengan cara yang batil, maka kalimat ucapan-ucapan yang ada di dalamnya pengagungan terhadap dirinya, itu akan menjadikan dia senang, akan menjadikan dia itu ridho, walaupun ucapan itu, omongan tersebut adalah perkara yang batin. Wa tughdibu al-kalimatu allati fiha dhammuhu wa in kana haqqan. Dan akan menjadikan dia itu marah, berani. Ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang ada di dalam ucapan itu, kalimat itu adalah celaan terhadap dirinya, walaupun kalimat itu adalah benar. Salah satu yang ciri daripada ciri-ciri orang yang memiliki ambisi terhadap kedudukan dan kepemimpinan, inginnya senangnya adalah pujian-pujian-pujian dan sanjungan, walaupun sebenarnya dia tidaklah berhak untuk mendapatkan pujian, dan akan menjadikan dia itu marah. Berbagai macam ucapan, berbagai macam kalimat yang isinya adalah kritikan. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wal mu'minu turdihi kalimatul haqqi lahu wa alaih. Sedangkan seorang mukmin akan menjadikan dia itu riba, akan menjadikan dia itu senang ucapan yang hak, walaupun mungkin ucapan yang hak itu menguntungkan kepada dirinya atau kelihatannya itu merugikan kepada dirinya. Berpihak ucapan tersebut itu pada dirinya ataupun tidak berpihak pada yakni dirinya. Maka kalau ucapan itu, kalimat tersebut itu adalah hak, maka akan menjadikan dia itu riba. Karena seorang mukmin itu tidaklah dia itu menginginkan kecuali al-haq. Wa tughdibuhu kalimatul batili lahu wa alayhi. Dan akan menjadikan dia itu marah ucapan ataupun pendapat yang batil apakah ucapan atau pendapat yang batil itu berpihak pada dirinya atau tidak berpihak pada dirinya. Kenapa seorang mukmin bisa memiliki sikap yang demikian mulia tersebut? Li'anna Allah Ta'ala yuhibbul haqqa wa siddqawat wal adla wa yabghadul kadhiba wa dhulma. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebenaran. Baik. Mencintai keadilan dan membenci kedustaan dan kezaliman. Cinta dan bencinya seorang muslim adalah tergantung apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya dan meridainya. Karena kecintaan yang ada di dalam setiap muslim, yang ada di dalam hatinya, adalah yang paling puncaknya adalah kecintaan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah satu dari tiga perkara yang seorang itu akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Dia akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya walaupun tidak mencocoki hawa nafsunya, tidak selaras dengan seleranya. Baik. Dia akan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya walaupun perkara yang dia yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya itu adalah perkara yang sesuai dengan keinginannya. Qanifillah hazidakum Allah Ta'ala. وقال الشيخ صالح بن مهدي المقبلي رحمه الله تعالى ما وجدنا الخلاف إلا في محل قد تبين الحق فيه. وأدل المخالف للحق بشيء لا ينبغي الإسناد إليه فهو إنما جعله صورة والحامل الحقيقي البغي لنيل حظ دنيوي. Berkata Syekh Shalih bin Mahdi Al-Mughbili, ma wajadna al-khilaf illa fi mahallin qad tabayyana al-haq fi. Tidaklah kita dapati al-khilaf, perbedaan pendapat, kecuali pada perkara yang sungguh telah jelas kebenaran itu padanya. Dan perkara tersebut itu akan menyeret terhadap orang yang menyelisih al-haq dengan sebab sesuatu yang tidak selayaknya untuk menyandarkan diri kepadanya. Fahuwa innama ja'alahu suratan maka hanya saja yang menjadikan dia bisa berbuat seperti itu, dia munculkan dalam bentuk atau wujudkan, gambarkan dalam satu gambar. Padahal yang menjadi penyebab yang hakiki adalah al-baghyunil alimaili hazin dunyawiyin. Yani ambisi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Gambarkan suruh orang itu untuk berinfak, bersedekah. Padahal dia itu memiliki keinginan untuk mendapatkan bagian dari infak dan sedekah yang diberikan oleh ummah. Mendirikan sebuah muassasah. Dari muassasah-muassasah dalam rangka menyalurkan dana bagi kaum muslimin untuk membangun masjid, padahal ingin mendapatkan keuntungan dari situ. Hanya terlihat pada umat bahwasanya muassasah tersebut adalah muassasah yang bergerak di dalam berbagai macam kebaikan bagi kaum muslimin, padahal keinginan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di balik itu semuanya. Wa qala al-allamah Abdul Latif Ibn Abdurrahman al-Syekh rahimahullah taala fi asnafil mu'aridina lil haqq, berkata al-allamah Abdul Latif Ibn Abdurrahman al-Syekh rahimahullah taala tentang golongan-golongan yang menentang al-haq. As-sinfu tsani ar-ru'asa'u ahlul amwal alladzina fatanadhum dunyahum wa syahwatuhum. Di antara jenis-jenis orang yang menentang terhadap al-haq adalah para pemimpin, orang-orang yang kaya, yang di mana dunia mereka, syahwatnya mereka itu telah menjadikan mereka itu terfitnah. Kenapa demikian? Li'annahum ya'lamuna anna al-haqq yamna'uhum min katirin mimma ahabbuhu wa allafuhu min syahwatil ghaib. Karena mereka itu mengetahui bahwasanya kebenaran itulah yang akan menghalangi mereka dari berbagai macam perkara yang mereka itu menyenanginya, dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang mereka itu telah lakukan, dari berbagai macam syahwat yang menyimpang. Jadi kalau banyak belajar, kita akan banyak ilmu. Dan kalau banyak ilmu, terlalu banyak perkara yang harus mereka itu tinggalkan. Panibillah hadidatumullahu ta'ala falam ya'ba'u ya, bida'il haqqi walam ya'balu minhu. Akhirnya mereka itu tidak mau menyambut, menerima terhadap yakni da'i-da'i yang mengajak kepada kebaikan, dan tidak akan menerima yakni berbagai macam nasihat itu darinya. Walillah hafizakumullah ta'ala. Tentunya golongan yang demikian ini dari orang-orang yang kaya tidak semuanya. Hanyalah orang-orang kaya yang dengan sebab hartanya mereka itu terfitnah. Qanifillah hafizakumullahu ta'ala. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wa man tarakal haqqa wa ansarafa anhu li jahin aw malin fabihi syibhun minal yahud. Dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran, berpaling dari kebenaran itu karena kedudukan atau karena harta, maka terdapat di dalam dirinya itu penyerupaan terhadap Yahudi. Baik, kenapa demikian? Fa'inna ulama'a bani Israila kanat lahum makanatun ala aghniyaihim. Karena para ulama ahli ilmunya orang-orang Yahudi, bani Israil, mereka itu terus-menerus mendapatkan makan dari orang-orang kaya di antara mereka. Falamma bu'itha nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'arafu annahu al-haq fa'ankaruhu wa kafaru bih wa katabu ma'arafu an bani Israila min ja'lil ju'li alladhi ja'alahu aghniya'uhum lahum. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka itu mengetahui bahwasannya ini adalah kebenaran. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada khususnya di dalam kitab Taurat dan Injil. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab kitabnya, kitab Taurat dan kitab Injil yang ada di tangan-tangan mereka, sebagaimana mereka itu mengenali anak-anak kandung mereka sendiri. Baik, maka mereka mengingkari beliau, tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam keadaan mereka itu menyembunyikan apa yang telah mereka itu ilmui dari Bani Israil. Apa tujuannya? Karena tujuannya itu makan, fasilitas yang diberikan oleh orang-orang kaya mereka bagi para alim ulama-nya. Baik, berbagai macam fasilitas makan, minum dan yang lainnya menjadikan mereka itu bisu. Fakadamul haqqa hatta yabqa lahum hadzal hazzu minal mal. Maka mereka itu menyembunyikan al-haq sehingga mereka itu tetap mendapatkan fasilitas-fasilitas daripada harta tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panitillah hafizakumullahu ta'ala. Ini adalah penyakit yang dimana tidak mungkin akan selamat dari penyakit ini kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka para a'immah rahimahumullah ta'ala berbicara tentang muasasah fulan dengan muasasahnya, dengan dana-dana mereka menjadikan para da'i itu bisu. tidak berani menyampaikan al-haq itu hak. Tidak berani melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak berani memberikan nasihat karena apa? Khawatir kalau nanti nasihat nanti tersinggung. Kalau tersinggung nanti enggak dapat apa? Kucuran dana lagi. La haula wala quwata illa billah. Seakan-akan orang itu tidak bisa hidup kecuali dengan apa? Kucuran dana. Belajar tauhid rububiyah, Allahur Razzaq maknanya apa? Qanidillah hafizakum Allah taala. Qala Abdul Mudaffar As-Sam'ani rahimahullah, wala tashtaru bi ayati tamanan qalila. ذلك أن علماءهم وأحبارهم كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن أمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغيروا نعته وكتموا اسمه فهذا معنى البيع الآيات في ثمن القليل. Kata Abu Mudaffar As-Sam'ani rahimahullah tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian itu memperjualbelikan ayat-ayatku dengan yani harga yang sedikit. Yang demikian itu bahwasanya para ulama mereka, para ahli-ahli ibadah mereka, mereka itu mendapatkan makan dari orang-orang kaya dan orang-orang bodoh di antara mereka. Maka mereka khawatir, yakni jatah makan mereka, fasilitas mereka itu akan hilang, tidak lagi muncul apabila mereka itu beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang mereka itu lakukan? Maka mereka mengubah sifat yang mereka itu ketahui dari kitab Taurat dan Injil, yakni sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menyembunyikan nama beliau dengan berbagai macam syubhat yang diberitahukan oleh Isa alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam kitab kalian, itu namanya Ahmad bukan Muhammad. Jadi ini adalah apa? Syubhat. Sehingga mereka pun tidak yang menjadi orang-orang yang beriman. Maka inilah makna ya Allah Subhanahu wa taala melarang memperjualbelikan ayat-ayat-Nya dengan harga yang sedikit. Maknanya adalah dunia wa ma fiha. Qanibillah hafizakum Allah taala. Wal jahu wa hubbu syaraf. والجاه وحب الشرف وثبت هي التي حملت جماعة من أشراف العرب على الكفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومحاربته ومعاداته مع علمهم وإقرارهم بصحة ما يدعو إليه. kedudukan dan ambisius terhadap kemuliaan. Inilah perkara-perkara yang menyeret jamaah daripada para pemimpin Arab. Di zaman Rasulullah SAW diutus untuk kufur, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, untuk memeranginya, untuk memusuhinya. Padahal mereka itu telah mengetahui, meyakini tentang kebenaran apa yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu li Abi Jahl wa kana khalan. Berkata Al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Jahal. Di mana Abu Jahal ini adalah paman. Pamannya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ai hal, hal kuntum tattahimuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kadhib qabla an yaqula maqalatahu allati qalaha. Wahai paman, apakah kalian itu menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan sebelum dia itu menyampaikan atau mendakwahkan apa yang dia itu mendakwahkannya? Qala Abu Jahal la'anahu Allah ta'ala, ya ibn Abi, wallahi laqad kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fina wa huwa shabun yut'ami ma jarrabna alaihi kadhiban qat. Berkata Abu Jahal menjawab pertanyaan keponakannya, ya ibn Abi, demi Allah, sungguh-sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di antara kami adalah seorang pemuda yang mendapatkan julukan Al-Amin. Dan kami tidak pernah mendapati sama sekali dia itu dusta. Falamma khaffahu syaibu lam yakul liyadzib ala Allah. Maka tatkala yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginjak umur, itu pun dia tidak pernah dusta. Qala ya khal, falima la tattabi'una. Maka pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Al-Miswar bin Makhramah, wahai paman, kenapa yakni kalian itu tidak mau mengikutinya? Kalau kalian itu menyadari, mengakui bahwasanya dia itu adalah orang yang baik, orang yang terpercaya, yang tidak pernah dusta, kenapa kamu itu tidak mau mengikutinya? Qala ya ibn Aki, tanaza'na nahnu wa banu Hashim as-sharafah. Wahai anak saudaraku, yakni kami itu sedang berebutan dengan banu Hashim berkaitan dengan permasalahan kemuliaan. Fa'atamu wa'ata'amna wasaqa wasaqayna wa'ajaru wa'ajarna فلما تجافينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا مما نبي فمتى تدرك هذه. Mereka Banu Hashim memberikan makan. Subhanallah, berarti mereka memiliki yani amalan yang pada dasarnya itu adalah kebaikan, kedermawanan dari mereka Banu Hashim dan orang Arab pada umumnya merasa mulia dengan perbuatan mereka, amalan mereka mensedekahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Berikan makan kepada fuqara, masakin, demikian juga orang-orang haji. Jamaah haji memberikan minum, memberikan perlindungan. Baik. Terus yang terjadi perlombaan antara mereka dengan Banu Hashim, kemudian Banu Hashim menyatakan minna nabiyun, ada di antara kita itu seorang nabi. Baik, famata tudraku hadihi, kapan kenabian itu bisa disusul oleh apa yang lainnya? Merasa gengsi, karena apa? Nabi itu tidak diutus dari apa? Kabilahnya. Alhamdulillah hadidakumullahu ta'ala. Selanjutnya menukil perkataannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tarahimahullahu ta'ala wa Abu Talibin, wa in kana aliman bi anna Muhammadan Rasulullah wa huwa muhibbun lah, falam takun mahabbatuhu lahu limahabbatihi lillah, bal kana yuhibbuhu li'annahu ibnu akhihi fayuhibbu lil-qaraba. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tarahimahullahu ta'ala, Abu Talib walaupun dia itu mengetahui bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah, dan dia mencintai terhadap keponakannya, maka kecintaan dia terhadap keponakannya itu bukanlah kecintaan dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Barakah yuhibbu li'annahu ibnu akhihi, akan tetapi Abu Talib itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu adalah anak saudara laki-lakinya, berarti keponakannya. Mencintai karena kerabat. Baik. Wa idza ahabba zuhurahu, falamma hayasul lahu bidzalika min asy-syarafi wa ri'asati. Fa aslu mahbubihi huwa ri'asah. Dan di mana yani Abu Talib itu mencintai menjadi orang yang terkenal, maka tatkala dia itu mendapatkan hal tersebut dari kemuliaan dan kepemimpinan, maka pada asal daripada perkara yang dicintainya adalah kepemimpinan. Falihada lamma urida alaihi syahadataini atau arada alaihi syahadataini indal mauti ra'a anna bil iqrari bihima zawala dinihi alladhi yuhibbuhu. maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan kepadanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, tatkala Abu Talib itu dalam keadaan sakaratul maut, maka dia itu berkeyakinan tatkala mengikrarkan dua kalimat syahadat berarti hilanglah agama yang dia itu mencintainya. Fakana jinuhu ahadda ilaihi min ibni akhihi falam yukirra bihima, maka agama yang ada pada Abu Talib adalah perkara yang lebih dia cintai daripada kecintaan terhadap anak paman keponakannya. Maka dengan sebab itu maka dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah yang ditawarkan oleh keponakannya. Wanfillah hadzakumullah taala. Ambisi terhadap kedudukan, ambisi terhadap kepemimpinan, baik itu adalah salah satu sebab dari sebab-sebab yang menyebabkan orang itu tidak mau menerima al-haq. Qanibillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya menukil perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Wa qad yatruku atakalluma bil haqqi muhafazatan ala hadzin qad dhukira bihi min tilka dawlati min malin aw jahin. Dan kadang-kadang seseorang itu tidak mau berbicara dengan hak, yakni tidak mau mengucapkan ucapan yang hak. Karena apa? Karena menjaga keuntungan bagian yang sungguh telah didapatkan dari daulah. Apakah itu berupa harta ataukah kedudukan? Misalnya seorang pejabat atau seorang yang dikatakan alim minal ulama, kemudian dia itu mendapatkan kucuran, yakni harta dari negara. Tidak mau mengucapkan ucapan yang hak, tidak mau menyampaikan yakni perkara yang benar, upaya untuk menjaga apa yang dia telah dapatkan, yakni kesehariannya, cair rutinitas, kemudian hal yang demikian itu menjadikan dia itu tidak menyampaikan al-haq. Waqad yatruku takalluma bil haqqi alladhi huwa khilafu ma alayhi an-nas istijladan li khawatir al-awam wa mukha wa makhafatan min nufurihim anhu. Dan kadang-kadang seseorang itu tidak mau mengucapkan ucapan yang hak yang menyelisihi kebiasaan-kebiasaan mayoritas orang, karena adanya kekhawatiran kalau dia itu menyampaikan al-haq justru dia itu akan mendapatkan berbagai macam komentar-komentar, ucapan-ucapan ataupun sikap-sikap dari orang-orang awam. Dan ada kekhawatiran kalau mereka itu lari dari dirinya. Kalau yang pertama tadi tidak mau menyampaikan al-haq, upaya untuk menjaga apa yang biasa dia dapatkan, kotoran dana dari negara ataupun daulah akan terhenti dengan sebab yaitu menyampaikan al-haq. Kalau yang kedua ini tidak mau menyampaikan al-haq karena khawatir kalau menyampaikan al-haq maka dia itu akan mendapatkan reaksi dari orang-orang awam dan orang-orang awam itu akan meninggalkan dirinya. Waqat yatraku atau waqat yatruku yani takalluma fil haqqi litam'in yadunnuhu wa yarju husulahu min tilka daulah au min sa'ir nasi fi mustaqbal zaman. Dan kadang-kadang seseorang itu tidak mau menyampaikan al-haq karena ambisi dia yang dia itu mengharapkannya yang menganggapnya akan mendapatkan sesuatu dari daulah itu atau dari seluruh umat manusia di masa yang akan datang. Qanidillah hadidakumullahu ta'ala. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kisah yang terjadi antara al-imam al-allama Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan salah satu pendeta. Hanya ada di sana bahasa-bahasa yang yakni aminiyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad dzakara al-ulama'u tajarubahum ma'a ahli al-batil wa ma shahaduhu min iqrarihim ala anfusihim bid-dhalal wa ikhtiyarihi ala al-huda. Dan sungguh yakni para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menyebutkan uji coba mereka, penelitian mereka terhadap ahlul batil. Dan segala sesuatu yang mereka itu telah mempersaksikannya dari ikrarnya mereka ahlul batil untuk diri-diri mereka dengan kesesatan. Di mana lebih memilih yang kebatilan itu di atas petunjuk. Di antara yakni hasil uji coba penelitiannya mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala adalah apa yang diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, walaqad nadartu ba'da ulama'in nasara Sayyid Mu'azzam yaum falamma tabayyana lahu al-haq bahat wa ana wa huwa khaliyin ma yamna'uka al-an min ittiba' al-haq. Dan sungguh-sungguh aku telah melakukan dialog dengan sebagian para ulama Nasara. Maka tatkala dia itu telah mendapatkan kejelasan, tapi justru yakni tidak mau menerimanya, maka aku katakan kepadanya, aku dan dia itu dalam keadaan tidak ada orang lain, hanya empat mata saja. Mayamna'ukal an minatiba'il haq. Apa yang menghalangi kamu sekarang untuk mengikuti kebenaran? Faqala li idza qaddamtu ala haula'il hamil hakadha labduhu. Apabila aku lebih mendahulukan kebenaran di atas mereka, para keledai maksudnya, yaitu umat orang-orang Nasara, Farasulana asyikata tahta hawatil dabati wahakamuni fi amwalihim wa nisaihim walam yasuni fi ma'amuruhum bih. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan aku ini, memberikan aku itu. Ini bahasa-bahasa yani aniyah. Mereka itu menjadikan aku itu hakim pada harta-harta mereka, pada istri-istri mereka, dalam keadaan mereka itu tidak mendurhakai aku pada apa yang aku perintahkan kepada mereka. Jadi apa saja yang aku ucapkan, apa saja yang aku putuskan berkaitan dengan mereka, mereka menerima. Padahal aku itu bukan orang yang memiliki keterampilan kerja. Wa ana la a'rifu sin'atan wa la ahfadu qur'anan wa la nahwan wa la fithan wa la a'falau aslamtu la durtu fil aswati atakaffafun nas faman alladhi yatifu nafsan bihadha. Aku tidak memiliki keterampilan kerja. Baik, aku tidak hafal Al-Quran, aku tidak yakni mengilmui nahwu, tidak memahami fikih. Maka kalau aku itu masuk Islam, sungguh aku akan menjadi peminta-minta di pasar-pasar. Kenapa? Biasa? Dapat? Makan. Paman Allah ya di penafsan dihadap siapa? Orang yang ridho, senang dengan hal ini. Subhanallah, kekhawatiran kalau masuk Islam. Tidak lagi, tidak dapat lagi dunia. Yang biasa dia itu mendapatkannya. Fakultu. Hadza la yakun. Wa kaifa tazunnu billahi annaka atharta ridahu ala hawaka yughzika wa yudilluka wa yuhawwijuka. Maka katakan yang demikian ini tidak akan terjadi. Maka bagaimana kamu itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kamu tatkala lebih memilih keridoannya di atas hawa nafsumu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kamu itu menjadi peminta-minta. Artinya upaya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membesarkan hati orang tersebut supaya menerima Islam. Walau faradna anna dhalika asabaka fama dhakarta bihi min al-haqqi wan najati min an-nar wa min sufillahi wa ghadabihi fihi atamma al-iwad amma fataka. Kalau saja misalnya yang demikian itu terjadi menimpa kepadamu, maka apa yang kamu telah berhasil mendapatkannya dari kebenaran, keselamatan dari an-nar. Jadi kalau orang itu masuk Islam, maka akan selamat. Baik. Dari kekekalan. Dan selamat pula dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat di dalamnya itu balasan yang lebih sempurna dari apa yang kamu itu tidak berhasil mendapatkannya. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menukar, memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang dia itu telah tinggalkan. Fakal, maka orang tersebut menyatakan hatta ya'dan Allah. Ini jawaban politik, politis. Yakni sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengizin. Fakultu al-qadaru la yuhtajju bih. Takdir itu tidak boleh dijadikan sebagai apa? Alasan untuk terus-menerus di dalam kemaksiatan. Walau kana al-qadaru hujjatan lakana hujjatan lil yahud ala takdir al-masih. Kalau saja takdir itu menjadi hujjah, sungguh takdir itu akan menjadi hujjah bagi orang-orang Yahudi untuk mendustakan Isa al-Masih. Baik. Wa hujjatan lil musyrikin ala takdzibir rusul, dan akan menjadi hujjah, alasan bagi orang-orang musyrikin untuk mendustakan para rasul. Wala siyama antum tukadzibuna bil qadar fa kaifa tahtajju bih. Lebih-lebih lagi yang kalian itu adalah orang-orang yang mendustakan takdir, maka bagaimana engkau itu berhujjah dengan takdir? Faqala da'na al-an min hadha ansu, yani biarkanlah, ya kami, yani sekarang seperti ini. Qanifillah hafizakumullahu ta'ala. Ini salah satu yani fakta yang menunjukkan bahwasanya salah satu perkara daripada perkara-perkara yang orang itu menjadi terhalang untuk menerima al-haq adalah hubul jah, hubul riyasah, hubul dunia. Nas'alullah al-afiyah wa salamah min kulli fitan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.